dengan tujuan menambahkan fahaman kita dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala melalui bacaan kitab Sirah Nabawi ya. Dan saya minta maaf kerana terlambat dalam pertemuan ini. Namun tanpa membuang masa, kita teruskan pembahasan atau bacaan kita tentang sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah kita menerangkan sedikit sebanyak tentang hidup keagamaan di kota Mekah sebelum dibangkitkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ringkasnya kita dapati bahawa agama mereka telah diselewengkan sehinggakan tidak dikenal mana satu agama yang benar, dan datang daripada agama Tauhid Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail pembina Kaabah, dengan agama yang telah bercampur aduk dengan agama yang dibawa oleh orang-orang musyrikin. Kemudian diteruskan tentang sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Surat 66. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling tampan. Warna kulitnya putih bersih, wajahnya bundar dan manis, mulutnya lebar, sepasang kelopak matanya indah, rambutnya setengah kerinting dan setengah lajur serta terurai sampai ke anak telinga, tetapi terkadang dibiarkan panjang sampai pada telinga dan leher, bahkan terkadang sampai ke pundak, sampai ke pundak, ini ke bahu. Rambutnya hitam legam, hanya sedikit saja yang beruban. Ketika memasuki akhir usia 20 tahun, beberapa uban juga tumbuh pada kepala, pada bahagian bawah mulut dan pada sepasang pelipis. Ini di pipi ya. Ada apa-apa yang tak faham dekat situ, saya tengok kalau bahasa Arab ni. Bundar. Ada orang Indonesia ke tak faham bahasa ni? Bundar macam bulat ya. Wajahnya bundar, muzhiran, maknanya berseri. Itu bahasa Arabnya bayaban muzhiran. Bukan. Itu warna kulitnya, mustadir al-wajhi, yakni wajahnya betul bulat. Mustadir yakni bulat. Malih dan manis. Yang tadi itu ada kesilapan. Dia dah beruban waktu umur dia berapa tahun? 20 tahun eh. Jarang orang beruban 20 tahun. Lagi-lagi Nabi SAW. Bukan 20 tahun tapi 20 anak uban. Ha, itu dia. Jauh beza. Jadi yang ada bukan semuanya di satu tempat, 20 uban tu. Ada sebahagian di kepala, ada di bawah mulut, ada di mana tu? Ada pipi. Ya. Baik. Kemudian kita teruskan. Dan warna rambutnya cenderung kemerah-merahan kerana pengaruh minyak wangi. Itu warna apa tu? Rambutnya. Warna rambutnya kemerah-merahan, bukan warna kulitnya. Warna kulitnya putih, tapi rambutnya hitam legam eh? Tapi ada condong kepada kemerah-merahan kerana dia pakai minyak wangi. Biasanya dia apa? Di bahagian depan. Jadi itu sifat Rasulullah SAW. Dan daripada sudut struktur eh, walaupun badannya, postur tubuh Rasulullah SAW sedang, tidak besar, tidak kecil, tidak terlalu tinggi dan tidak juga terlalu pendek. Bobotnya juga sedang. Itu bobot berat. Beratnya. So, mutawasitul wazn. tidak terlalu berat dan juga tidak terlalu ringan. Begitu pula dengan bentuknya, tidak terlalu kurus dan juga tidak terlalu gemuk. Dadanya lebar. Tangan dan sepasang telapak kakinya besar. Jadi ini semua menunjukkan tampannya Rasulullah SAW. Kalau dada bidang, tangan besar, kaki besar, telapak kaki besar. Baik, itu menunjukkan Nabi SAW adalah seorang yang tampan. Siapa sudut kelakiannya. Baik, daging di sepasang tumitnya sedikit. Dan di bahagian atas pundaknya yang sebelah kiri terdapat cap nubuwah, cap kenabian, yang mana bentuknya merupakan sekumpulan rambut yang seperti di sini jenis beras kan. Balik kalau beras rus, ini mujtami'un kazzur, ini seperti butang. Jadi itu cap kenabian Nabi SAW di bahu kirinya. Ada beberapa kumpulan, sekumpulan rambut yang seperti butang. Bukan seperti itulah. Nah, itu cap kenabian Nabi SAW. Bukan cap warna biru, birthmark dan sebagainya. Tapi ada kumpulan rambut. Baik. Sifat atau ciri-ciri fizik Rasulullah SAW seperti itu jelas menunjukkan keindahan penampilan beliau dan kesempurnaan serta kemampuan untuk melakukan kewajipan-kewajipan besar yang wajib dipikul. Jadi sihat badannya, cat segak. Jadi memang layaklah badan macam ini menanggung ataupun memikul tugasan-tugasan yang besar-besar. Baik, melihat penampilan fizik tersebut, orang-orang yang memusuhi beliau sekalipun tidak mempunyai alasan untuk mencela atau memberinya gelaran-gelaran yang tidak sopan. Kalau matanya kero ke, boleh cakap kero ke, hidungnya pesek ke, ataupun apa-apalah daripada sudut sifat Nabi SAW. Tak ada alasan, tak ada ruang untuk musuh-musuh Nabi SAW untuk memberikan dia gelaran-gelaran yang jelek, yang tidak sopan, yang memalukan Nabi SAW. Tak ada. Sebab Nabi SAW telah ciptakan oleh Allah SWT dengan secantik-cantik badan. Baik, hal itu belum ditambah dengan akhlak-akhlak beliau. Dah cantik luar, cantik pula akhlak Nabi SAW yang terpuji. Anggota-anggota tubuhnya yang normal dan indera-inderanya yang sehat. Jadi pandangan telinganya, suaranya dan sebagainya, semuanya normal dan sehat. Ada orang mungkin cantik mata ya, tapi mata tak nampak. Malam ke siang ke baca buku tak nampak. Telinga ada semua bagus tapi tak boleh dengar sangat. Mulut ada tapi suaranya macam perempuan ataupun garau sangat. Baik. Secara fizik maupun fizik, psikis beliau adalah manusia yang sempurna luar dan dalam. Adapun sifat-sifat moral akhlak Rasulullah SAW adalah seperti yang digambar oleh Al-Quranul Karim. Kalau nak sebutkan memang susah, tapi paling senang sekali kita sifatkannya dengan apa yang Al-Quran sifatkan Nabi SAW. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Khuluq itu adalah plural untuk akhlak yang mana Allah telah sifatkan Nabi SAW sebagai mempunyai akhlak yang azim, yakni besar, agung, hebat dalam apa juga keadaan. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana khuluquhu al-Quran. Akhlak beliau adalah al-Quran. Al-Quran itu membawa kepada akhlak-akhlak yang terpuji. Menjauhkan, mengancam daripada akhlak-akhlak yang terkeji. Jadi cakap baik, berbuat baik pada orang dan sebagainya, berani, bukan penakut, kasih hanis pada orang, pada binatang dan sebagainya. Apa juga yang ada dalam Al-Quran, akhlak-akhlak yang terpuji, itulah sifat Rasulullah SAW. Ini susah, tak ada orang boleh sampai tahap macam ni. Macam mana dia usaha pun dia takkan sampai kepada tahap ini. Baik, dengan mengkaji sirah Rasulullah SAW dan membaca hadis Nabi tentang sifat-sifat beliau, kita akan melihat satu sosok yang tawaduk, rendah diri sekaligus berwibawa. Ada orang rendah diri sampai kena pijak dan orang tak hormat. Tapi Nabi SAW tawaduk, tapi dia berwibawa, orang gentar dan segan dengan Nabi SAW. Itu dia, orang tak berani nak lihat Nabi SAW muka dia, tengok sekali-sekali turun tunduk balik. Kerana apa? Kerana dia mempunyai haibah. Itu dia. Tapi Nabi SAW tetap sifatnya bertawaduk, yang pemalu sekaligus pemberani. Bukan pemalu sampai jadi pengecut, tapi malu, tapi dalam waktu yang sama berani, tak takut pada sesiapa, tak takut cakap yang benar, yang dermawan, jujur, tidak sombong, dipercaya oleh manusia semuanya. Itu antara sifat yang amat masyhur bagi Nabi SAW dan susah nak jumpa, iaitu dia seorang yang jujur lagi dipercayai oleh orang ramai. Baik, zuhud terhadap kesenangan duniawi, jika datang kepadanya tidak mengejar-ngejar urusan duniawi jika ditinggalkannya. Jadi kalau datang dia pun tak ada kejar-kejar lah. Kalau datang dia ambil, dan kalau tak ada pun dia tak kejar lah, maksudnya itu tak ada menyesal kalau dunia itu tinggalkannya. Ikhlas kerana Allah, fasih bicaranya, teguh pendiriannya. Jadi fasih bicaranya antara sifat Nabi SAW yang penting. Jadi bercakap, memang orang semua bercakap sebab dia manusia. Tapi ada orang pandai bercakap, fasih bercakap. Fasih itu maknanya cakap tu cepat difaham jelas percakapannya. Sama ada daripada sudut sebutan bagus, dan juga daripada sudut maknanya bagus, tak ada berpusing-pusing. Kalau orang kurang fasih, benda yang dia cakap tu berpusing jauh baru sampai maksud, orang pening. Itu pun kadang-kadang ada perkara dia cakap mudah, fasih. Ada perkara dia nak cakap lambat. Itu biasalah kelemahan masing-masing. Tapi kalau Nabi SAW, dia kalau nak terangkan sesuatu, fasih, amat fasih. Sehingga kan Nabi SAW telah menyebutkan tentang kefasihannya, dia telah diberikan jawami'ul kalim, iaitu kalimat-kalimat, perkataan-perkataan yang sedikit saja, sedikit tetapi maknanya jawami', iaitu apa? Mengumpulkan luas, amat meluas. Hampir macam sifat Al-Quranul Karim yang mempunyai balarah. Balarah maknanya lafaz je tak banyak, tapi maknanya amat banyak sekali. Nanti kalau kita lihat Nabi SAW punya hadis, semua macam tu, tu menunjukkan kefasihan Nabi SAW. Lagi-lagi kalau kita lihat keadaan masyarakat Quraisy, di mana Nabi SAW diutuskan kepada mereka. Dan mereka ni semua orang-orang yang fasih berbahasa, sampai cakap mereka boleh macam syair. Kita kalau cakap macam pantun, habis kita mesti tersendat. Berapa rangkap saja kita dah habis dah. Zaman orang-orang dulu boleh lah, pasal bahasa bagus. Tapi orang-orang Arab cakap dia dengan spontan, boleh macam macam syair. Amat kagumkan orang ramai, boleh mempengaruhi orang yang penakut, kumpulan yang penakut, dengan bahasa yang fasih, dengan khutbah yang fasih saja boleh jadi apa? Boleh jadi berani dan bersemangat. Kalau dah berani, boleh jadi penakut pula dengan cakap-cakap saja. Macam mana kita lihat ahli-ahli yang berpidato, seperti ahli politik dan sebagainya, dah tak ada apa-apa tapi dia boleh naikkan semangat, sampai boleh ajak pergi perang. Kalau kita tengok Hitler, ini kaedah lah yang saya baca, bukan nak cerita tentang Hitler, bukan sirah Hitler saya nak baca. Adolf Hitler tu pun tahu yang membawa negeri Jerman tu perang ke perang apa ni, untuk menakluki dunia lah kononnya. Dia kata bangsa dia paling apa? Paling hebat. Dia chosen race. Bangsa yang dipilih. Yang lain tu semua adalah bangsa-bangsa yang dipilih juga, tapi untuk menjadi hamba orang-orang Jerman. Macam mana orang boleh ikut dia? Mana dia masuk bunuh orang berapa banyak pun, sehingga terbunuh pun, macam mana orang boleh ikut dia? Apa yang special yang tentang dia? Badan dia tak besar sangat, saya pun tak panjang sangat. Tapi kalau tengok pidato dia, siapa pernah tengok? Dengan penuh semangat, dia mesti akan habis dengan apa, sampai macam apa, sampai dia dah keluarkan semuanya lah, sampai dah nafas dah habis lah. Macam gitu style apa pidatonya Hitler. ramai orang tengok, ramai orang dengar, akan terpengaruh dengan dia. Sehingga orang takut dengan dengan dia. Jadi itu semua penting, eh? Lagi-lagi kalau kita lihat fungsi ataupun kerja tugas Nabi SAW ni, yang paling besar sekali adalah untuk menyampaikan kepada beliau. Jadi Nabi SAW seorang amat fasih. Jadi kalau kita jumpa konon-konon macam hadis tetapi dia tidak fasih, bahasa Arab kalau macam inilah sebutannya, ini adalah bahasa yang apa ni? Bahasa yang tidak lembut dan tidak fasih, tidak cantik. Itu tanda-tanda bahawa ia bukan daripada Nabi SAW. Itu hadis palsu ke apa? Baik, sebab Nabi SAW itu seorang yang fasih. Dan Nabi, banyak pula hadis yang orang katakan Nabi SAW itu adalah orang yang paling fasih menyebut huruf ke? Huruf bot. Jadi kalau orang sebut apa ni, buat competition, siapa boleh sebut bowling paling bagus ni, mereka pun tak boleh lawan apa? Nabi SAW. Jadi sebenarnya huruf bot ke adalah apa? Katanya huruf, ini bahasa Arab. Harf tu maknanya logah, bahasa Arab. Wallahu a'lam. Jadi sebab itu kalau kita jumpa dalam hadis-hadis Nabi SAW, satu perkara yang jelas kita mesti ambil secara apa? Secara jelas yang tersebut. Yakni secara zahirnya. Tak boleh kita nak faham-fahamkan yang lain dan menyeleweng daripada apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Kalau saya kata setiap perkara itu adalah yang diadakan itu adalah bid'ah, padanya dia bid'ah lah. Sebab Nabi SAW adalah seorang yang paling fasih. Kalau tidak semua yang bid'ah, ada juga bid'ah yang baik misalnya, tentu Nabi SAW tak terangkan macam itu, dia terangkan cara lain. Contoh. Baik, kalau bagaimana pun, kita teruskan sifat Nabi SAW. Kalau kita kaji Quran dan hadis, Nabi SAW jujur, tidak sombong, dipercayai oleh manusia, zuhud terhadap kesenangan duniawi. Jika datang kepadanya, tidak mengejar-ngejar urusan duniawi. Jika dia tinggalkan, ikhlas kerana Allah, fasih bicaranya, teguh pendiriannya. Ada pendirian, dia tidak apa, ikut-ikut orang dan terpengaruh dengan mudah. Kuat akalnya, maknanya dia boleh memikir, boleh berfikir dan boleh tembuslah fikirannya dengan cepat. Kalau kita lemah akal, kita hadapi sesuatu problem, kita dah tak sampai nak fikirkan. Jadi fikiran Nabi SAW itu kuat kerana Allah berikan dia kekuatan akal, boleh faham dengan cepat. Bagus daya pemahamannya, sayang kepada orang lain yang lebih tua maupun yang lebih muda. Bahkan itu menjadi apa? Satu sunnah. Sehinggakan siapa yang tak sayang kepada orang lebih tua, menghormati mereka, dan juga kepada orang lebih muda, maka dia bukan daripada umat Nabi SAW dalam sebuah hadis. Lembut sikapnya, halus perasaannya, suka memaafkan orang lain yang bersalah, tidak suka kekerasan, sabar menghadapi berbagai kesulitan, dan berani berkata yang benar. Ini semua sekali lalu sajalah. Kalau nak terangkan satu-satu, dengan dalil-dalilnya memang panjang lebar. Jadi itu semua kalau kita nak kaji lebih lanjut, kita lihat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Lagi-lagi hadis lah. Baik, Nabi pilihan, An-Nabiul Mukhtar. Allah Ta'ala berfirman, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lebih mengetahui di mana dia menempatkan tugas kerasulan. Ini dalam surah Al-An'am. Allah lebih mengetahui, yakni mengetahui apa, kat mana nak ditempatkan risalatah, tugas kerasulan. Siapa yang paling layak jadi rasul. Dan ini pilihan Nabi SAW, pilihan Allah SWT untuk nubuwah kenabian. Dan disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, sesungguhnya Allah memilih Kinanah dari putera Ismail, dan memilih kaum Quraisy dari Kinanah, dan memilih Bani Hashim dari kaum Quraisy, dan memilih aku dari Bani Hashim. Yang ini adalah pilihan nasab keturunan. Di dalam hadis yang sahih ini, Nabi SAW terangkan Allah pilih Nabi SAW sebagai Rasul, bukan hanya sebagai individu saja, bahkan keturunan Nabi SAW juga telah dipilih. Jelas, semua yang disebutkan itu adalah nasab keturunan yang yang tinggi-tinggi, yang hebat-hebat. Jadi bukan daripada kalangan Quraisy yang rendah-rendah yang tinggal dekat mana? Pinggir-pinggir Mekah. Tapi dia daripada daripada nasab keturunan Nabi Ismail. Semuanya. Dan kalau lihat, kita lihat Bani Hashim yang paling mulia di kalangan Quraisy. Dan dalam hadis sahih yang lainnya pula disebutkan, aku diutuskan dari kurun terbaik di antara kurun-kurun anak cucu Adam, sampai pada kurun di mana aku sekarang berada. Dan yang ini adalah pilihan waktu. Banyak-banyak waktu, banyak-banyak zaman. Yang paling bagus adalah zaman Rasulullah SAW. Bukan zaman Nabi Adam, bukan zaman Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Tapi paling bagus sekali adalah zaman Nabi SAW. Bahkan Nabi Allah nak pilih, nak angkat dengan Rasulullah SAW sebagai Rasul pun, dipilih waktu yang paling bagus. Jadi ini bukan sebarang, tetapi adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabiul Mukhtar. Para ulama ahli silsilah atau silsilah nasab dan keturunan sepakat bahawa nasab keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada Adnan. Kendati pun tidak ada satu pun hadis yang mengutip nasab keturunan beliau secara lengkap, namun beberapa hadis sahih menjelaskan sebahagiannya. Jadi semua ulama nasab keturunan kata apa? Nabi SAW punya nasab sampai kepada Adnan. Dia bin apa sampai kepada bin Adnan. Tetapi ada tak hadis yang sahih menyebutkan nasab yang panjang itu sampai kepada Adnan? Jawabnya, tak ada satu pun hadis yang sahih. Tetapi banyak hadis-hadis lain yang menyebutkan sebahagian nasab keturunan Nabi SAW tak sampai kepada Adnan. Jadi dalam hal ini, boleh tak kita sebutkan Nabi SAW nasab keturunannya sampai kepada Adnan? Jadi kata penulis kitab ini yang taktik mengkaji, orang yang mahu mengamati perhatian dan semangat, enthusiasm orang-orang Arab terhadap nasab keturunan mereka, lagi-lagi pada period nubuwah maupun sebelumnya, dia akan tahu bahawa silsilah nasab keturunan Nabi SAW yang sampai kepada Adnan ini tidak membutuhkan banyak dokumen. Orang-orang Arab memang kaji apa ni, memang pelihara nasab keturunan mereka. Semua kabilah hafal nasab keturunannya, hafal. Bahkan bukan orang je dia hafal nasab keturunan ni, kuda dia pun dia hafal. Kuda pun ada nama, nama je bin apa semua ada. Kuda Arab ni lain, sampai sekarang ada silsilah orang tulis. Dulu tulis kat pelepah macam tulis apa, pelepah macam Quran, dia pun tulis nasab keturunan. Takkanlah orang sebut-sebutkan keturunan Nabi SAW nasabnya sampai ke Adnan, kemudian mereka tak cek, tak kaji. Kalau salah mereka tentu dah bilang, mesti dah kasih tahu. Jadi mereka ambil perhatian terhadap perkara tersebut, jadi tak perlulah kita nak kaji. Yang penting para ulama ahli silsilah keturunan menyepakatinya. Dan yang penting hal itu boleh diketahui dengan pasti pada period, yakni zaman tersebut. Jadi ini cara, kalau kita lihat cara ilmiah dia. Jadi tak, kadang-kadang ada hadis sahih, kadang-kadang hadis sahih sikit aja. Jadi bagaimana? Kadang-kadang kita gunakan juga beberapa riwayat sepakat daripada ulama-ulama takhasus tertentu. Itu pun boleh juga. Jadi teruskan. Nasab keturunan Rasulullah SAW seperti yang dikemukakan oleh para ulama ialah, yang komplit dia ialah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr ibn Malik bin Nadr bin Kinanah ibn Khuzaimah ibn Mudrikah ibn Ilyas ibn Mudar ibn Nizar ibn Ma'ad ibn Adnan. Yang panjang itu selalu kadang-kadang kita tengok silsilah orang gantung-gantung tu. Macam inilah. Kalau tanya hadis yang mana pun tak ada lah. Tapi kita tak nak pertikaikan lah. Baik. Sementara ibu Rasulullah SAW pula ialah Aminah binti Wahab dari keluarga besar Bani Zahrah. Ini dua-dua adalah, yang ini daripada bapa, daripada mak, keturunannya adalah keturunan yang mulia dan bangsawan, ada nama. Sebab itu di depan Kaisar Heraclius, ini pembesar Rom yang ada di mana tak ingat pasal saya, Abu Sufyan datang nak minta raja Rom tersebut, apa ni governor daripada pihak Rom itu, pulangkan balik orang-orang hijrah ke negeri dia. Jadi dia ditanya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana nasabnya di tengah-tengah kalian? Nabi yang kamu musuhi ini, macam mana nasab dia? Maka dia menjawab, di tengah-tengah kami, beliau adalah orang yang mempunyai nasab keturunan yang baik. Wa indana zu nasab. Jadi Abu Sufyan waktu itu orang yang kafir, musuh Nabi SAW. Kalau dapat memang nak bunuh dia hidup. Tapi bila tanya macam mana nasab keturunannya, patutnya musuh bohonglah. Dia ni anak lonika ke apa benda, campak kat tu sampah punya. Tapi dia tak bohong. Sebab walaupun dia orang kafir, tapi orang Arab mempunyai sifat apa? Sifat tak bohong, dia jujur. Jadi dia ceritakan lah, dia di tengah-tengah kami punya nasab keturunan yang baik. Maknanya orang Mekah pun tahu Nabi SAW mempunyai nasab keturunan yang baik, yang ni sama ada daripada pihak bapa ataupun pihak mak dan ibu. Mendengar jawapan tersebut, Heraclius menjawab, demikian pula dengan rasul-rasul lainnya. Nabi SAW salah satu rasul. Kalau dia betul-betul rasul, macam rasul-rasul lain, mereka diutus di tengah-tengah nasab kaumnya, yang ini mempunyai nasab yang baik. Jadi ini semua Allah SWT telah pilih. Kalaulah dia dapat nasab yang jelek, yang mempunyai apa tu tak tahu ni, daripada gypsy ke, daripada Dayak ke, mana ke, orang tak nak dengar. Kan? Tahu siapa nak belajar-ajar apa ni, orang-orang bangsawan, orang-orang apa ni, keturunan besar-besar. Jadi bila Allah SWT turunkan, kutuskan Nabi daripada kalangan nasab yang baik, maka mereka tak ada sebab nak apa ni, nak tolak. Jadi ditutuplah, kurangkan apa ni, sebab alasan untuk apa tolak dakwah Nabi-Nabi. Bukan Nabi Muhammad SAW, tetapi semua Nabi-Nabi sebenarnya begitu. Baik. Kemudian penggalian sumur Zam-Zam. Saya terangkan tentang sifat Nabi SAW dan keturunannya, bahawa dia telah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi zaman sekarang tak ada Nabi lagi. Dan Nabi itu macam mana kita usaha pun, kita sembahyang kat gua mana pun, kita tak boleh jadi Nabi. Tak boleh. Nabi ini bukan satu perkara yang kita boleh capai. Yang kita boleh capai paling tinggi adalah kewalian, yang jadi wali Allah SWT. Tapi nak jadi Nabi tak boleh, sebab dia dipilih oleh Allah SWT baru dapat wahyu. Sebab itu akidah orang Islam adalah orang yang manusia yang paling mulia sekali kat dalam dunia ni adalah pertama sekali golongan apa? Nabi-Nabi. Tak ada orang lebih hebat daripada Nabi. Kemudian mereka-mereka yang mengikut Nabi-Nabi, semua yang ikut Nabi-Nabi dah masuk kategori wali-wali Allah SWT. Jadi yang paling mulia selepas itu adalah sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Sebab Nabi SAW adalah Nabi yang paling mulia, Imamul Mursalin, imam kepada Rasul-Rasul, imam betul-betul. Sampai imam dalam solat pun dia imam juga. Rasul-rasul lain lebih senior, kira dah datuk nenek Nabi SAW pun sembahyang Nabi Muhammad SAW kat depan, mereka ikut. Mereka tak akan bangun, tak akan tunduk, tak akan rokok sujud sampai selagi Nabi SAW belum buat demikian. Tengok. Sebab itu sahabat-sahabat Nabi SAW adalah sahabat-sahabat yang paling mulia dibandingkan sahabat-sahabat Nabi Isa, Nabi Musa ke Nabi-Nabi lain. Baik. Kalau ada orang kata ada orang lain, ada syekh lain, Abdul Qadir Jalani ke, apa Rifai ke, atau Syazili ke, atau Naqsbandi, atau apa ke lagi mula daripada sahabat-sahabat ke, atau daripada nabi-nabi lain ke, ataupun Nabi Fudail, ataupun Nabi Khidir, lagi hebat lagi daripada tu semua, ini dah menyalahi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Lihat tadi dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala keturunannya. Penggalian sumur Zamzam. Keluarga besar Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki banyak pengaruh di Makkah. Usai kakek Hashim, Datuk Hashim, dan Hashim adalah Datuk Abdullah, ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim Datuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan datuk kepada Hashim ini adalah Usai. Ini semua adalah orang-orang Quraisy yang sangat menonjol pada zaman itu. Dialah yang mengatur Usai ini, yang mengatur dan mengendalikan Mekah dengan cara mendirikan Darun Nadwah sebagai media tempat pertemuan kumpulan pemimpin suku Quraisy. Kita ingat lagi ya, sebelum kita dah baca dah tentang keadaan kota Mekah sebagai tempat untuk mendistribusikan tugas-tugas rifadah, siqayah, haji dan liwak-liwak bendera. Rifadah tu macam jaga tetamu dan merawat dan sebagainya di antara kabilah-kabilah Quraisy. Mereka dapat menjaga kedudukannya pada zaman Abdul Muttalib, Datuk Nabi SAW, yang terkenal berkat keberhasilannya menggali sumur Zamzam yang selama berabad-abad masih tetap merupakan sumber mata air terpenting di Makkah. Jadi antara keistimewaan juga keturunan Nabi SAW adalah Zamzam sebab dia digali, dijumpa balik oleh datuknya Abdul Muttalib. Sebab itu mereka amat-amat dihormati oleh orang-orang Quraisy Makkah. Sumber data-data pengetahuan kita tentang kisah penggalian sumur Zamzam adalah dari seorang sahabat senior iaitu Ali bin Abi Talib. Riwayatnya boleh dipercayai kerana dekatnya kurunnya dengan peristiwa tersebut. Sangat boleh jadi Ali mendengar kisah itu langsung dari ayahnya Abu Talib yang juga mendengarnya langsung dari Abdul Muttalib. Jadi ini cerita sanad je, dekat aja, pendek. Bila dekat aja maknanya kemungkinan dia benar itu amat kuat. Tapi kalau cerita dah berapa tahun, ratusan tahun ya, ini kayu Nabi Nuh ke, ini tongkat kayu Nabi Musa ke, ini apalah dan sebagainya, ini baju besi Nabi Daud, ini tikar sejadah Nabi Sulaiman, so apa pula, ini cerita berapa lama nak percaya, amat susah. Betul tak? Tapi kalau ceritanya dekat baru sampai kepada datuk boleh dia dengar dengan satu je orang tengah aja, maka yang itu menunjukkan kekuatan. Memang pun ada riwayat. Jadi sedangkan jalur pengutipan riwayatnya adalah sanad yang hasan, baik ya, kepada Ali radhiyallahu an dan dari riwayat Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq ni orang yang paling mula-mula sekali lah kita katakan yang mengumpulkan riwayat-riwayat sejarah Nabi SAW. Perperangan-perperangan Nabi SAW semua dikumpulkan dengan sanad daripada siapa? Ibnu Ishaq. Oleh Ibnu Ishaq. Dia mewafat dalam tahun 150 Hijrah. Jadi awal lagi tu. Lagi awal daripada Imam Bukhari. Baik. Jadi memang tak banyak pilihan lah. Kebanyakan yang datang daripada Ibnu Ishaq. Tapi Ibnu Ishaq ni bukan macam Imam Bukhari dari sudut apa ni? Hafalannya dan sebagainya. Tapi dia tetap imam. Jadi kalau nak ulama kaji tentang Ibnu Ishaq ni, pasal ada sumber yang penting. Tak banyak sumber yang mengumpulkan sirah-sirah ni. Kalau kita tolak dia, lembik-lembik ni tu mentah-mentah habis, kita dah tak ada apa? Tak ada sumber lain. Sebab yang datang selepas Ibnu Ishaq banyak ambil daripada Ibnu Ishaq. Ibnu Hisham lepas tu sirah Ibnu Hisham dan lain-lain lagi, Waqidi ke dan sebagainya, semua ambil banyak daripada Ibnu Ishaq. Kita pun mendengar-dengar ada ulama-ulama hadis ke, dia tolak Ibnu Ishaq, dia kata dia begitu begini syiah lah dan seterusnya. Jadi kalau kita kaji balik apa yang disebutkan oleh ulama-ulama hadis, mereka tak tolak dia mentah-mentah. Semua ambil daripada dia, termasuk Imam Zahabi Muhakkikin zaman Ibnu Taimiyah ambil daripada dia. Cuma dengan beberapa syarat. Kalau dia sebut macam gitu je, dia tak sebutkan dia dengar ke apa ke, itu mungkin kita lihat itulah. Jadi ada syarat-syarat macam ulama-ulama hadis lain ya, macam perawi-perawi hadis yang lain. Baik, kesimpulan cerita Abdul Muttalib dan Zamzamnya itu apa dia? Bahawa dia mengalami mimpi selama 4 malam. Dalam mimpi itu ada yang menyuruhnya untuk menggali sumur suara tanpa menunjukkan di mana letaknya. Ini mimpi suruh gali perigi. Dia tak sebut perigi itu perigi apa, Zamzam ke apa, ataupun kat mana nak gali. Baru pada mimpi yang keempat kalinya lah ditunjukkan letak tempatnya sumur yang wajib digali. Bahkan ditegaskan bahawa namanya adalah Zamzam. Jadi bukan sebarang orang yang dapat mimpi ini. Abdul Muttalib dalam banyak-banyak orang memang nak pilih dia. Yang telah terangkan tentang sanadnya boleh kita percayai. Jadi dia pun boleh. Dan dia jumpa Zamzam. Dah lama timbul orang, dah lama tak nampak. Ini satu kelebihan Abdul Muttalib. Dan ada hikmah dia lah. Sebab dia bakal jadi apa? Guardian kepada Rasulullah SAW. Nabi SAW cucu kepada Abdul Muttalib yang hebat ni. Siapa berani kacau dia? Setelah Abdul Muttalib menggalinya, sambung mimpi tadi, keluarlah air. Melihat hal itu, orang-orang Quraisy berebut untuk ikut bersama Abdul Muttalib mendapatkan air. Jadi mereka pun nak kongsi lah hak air tersebut. Akan tetapi dia menolaknya. Untuk mengatasi perselisihan, mereka kemudian pergi ke seorang dukun dengan maksud untuk meminta keputusan. Ikut adat kebiasaan jahiliyah, bila tak tahu mana satu yang patutnya apa ni mengalah, siapa yang patut mengalah, siapa yang patutnya tidak, maka minta pada dukun. Kalau zaman kita semua tahu apa, tahu ubat-ubat jampi-jampi, kadang-kadang campur urut-urut sikit lah. Tapi dukun ni, kalau kita dalam bahasa dia kahin ini, dia masuk juga ilmu apa tu, telik-telik. Dia beritahu perkara yang tak boleh nampak. Itu antara kerja dukun. Jadi mereka pergi kepada dia lah, macam soothsayer ke dan sebagainya. Namun sebelum mereka sampai ke rumah si dukun, nampaknya jauh juga tempat dia, air yang ada pada Abdul Muttalib dan teman-temannya mendadak habis. Ini bukan air zam-zam tu, tapi air yang mereka bawa lah dalam perjalanan jauh nak jumpa tukang dukun tu yang akan selesaikan masalah ni. Jadi habis. Mereka pun membatalkan niatnya dan beralih mencari air di padang pasir. Ini rombongan Abdul Muttalib. Ketika Abdul Muttalib dan teman-temannya melihat kuburan. Dan melihat kuburan. Ketika Abdul Muttalib dan teman-temannya dah rasakan mereka akan binasa, jadi mereka pun galilah kubur-kubur mereka. Dah kat padang pasir itulah keadaannya. Daripada kita terus cari air, terus kita mati macam itu, kehausan, nanti kita kena makan dengan binatang buas ke atau burung-burung buas, baik kita goreng, kita punya kubur dulu standby. Kalau kita nak mati, kita masuk kat dalam. Itu mereka expert dengan apa ni agaknya, dalam apa ni, kat padang pasir. Jadi mereka dah tahulah, dah tak ada harapan. Itu maksudnya. Jadi mereka dah gali kubur mereka. Lalu mereka pun imbajasat ailumah tahta hafirin naqab bin Muttalib. Tiba-tiba terpancarlah mata air di bawah telapak kaki unta betina hak milik Abdul Muttalib. Mereka dah spray. Tiba-tiba daripada kakinya, tapak kakinya unta tersebut kat tanah dia tu, keluarnya air yang mengalir. Maka orang ramai pun sama meminumnya. Mereka selamat. Jadi tak jadilah pergi jumpa dukun pun. Ini lebih besar daripada apa? Keputusan dukun. Lalu mereka menganggap hal itu sebagai tanda bahawa Abdul Muttalib lah yang paling berhak atas zam-zam. Sehingga mereka pun menyerahkannya kepada Abdul Muttalib. Mereka tak jadi nak gaduh. Jadi ini semua daripada mana kita katakan? Daripada sanad yang hasan, yang baik, diceritakan oleh Ali bin Abi Talib. Dan itu satu apa ni, insiden dalam sejarah sebelum kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai tanda-tanda perkara yang besar untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada keluarganya lah. Peristiwa itulah yang memantapkan kedudukan Bani Hashim. Jadi kenapa disebutkan Bani Hashim? Padahal Abdul Muttalib bukan Hashim. Abdul Muttalib bin Hashim. Tapi orang Arab macam ini, kita jumpa Bani Umayyah, Bani apa Bani Buih pun ada, Bani Abbas. Orang-orang ni tak ada nama Abbas waktu tu. Sebab Bani maknanya cucu cicit lah, anak-anak cucu keturunan tu. Jadi dia kadang-kadang pergi kepada datuk, kadang-kadang pergi kepada datuk-datuk lagi. Moyang pun ada juga. Macam Ibn Taymiyah, nama bapak dia pun bukan Taymiyah. Dia datuk dia yang Taymiyah. Datuk-datuk yang atas lagi tu. Dan tu biasalah. Jadi Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, jauh lagi dia pergi. Bapak dia pun bukan Syafi'i, baru Idris saja. Jadi itu memang seperti kebiasaan orang-orang Arab. Jadi kat situ disebutkan Bani Hashim, nisbah kepada salah seorang datuk mereka. Dan ini memantapkan kedudukan Bani Hashim di Makkah. Tentang beberapa asar yang menyatakan bahawa Abdul Muttalib mendapati sumur tersebut secara kebetulan adalah riwayat yang tidak sahih. Ada riwayat kata Abdul Muttalib terjumpa pula, tak sengaja berik-berik ke tengah cari-cari apa, dia jumpa. Itu tidak sahih. Tak tahulah tu ada kat mana. Footnote memang banyak, kita tak, biasanya kita tak baca lah. Sebab apa yang kat atas dah cukup beri faedah. Saya dah cuba, kalau saya nak kaji bawah tu memang apa ni, takut tak sampai maksud. Kalau ada soalan bolehlah tanya. Banyak daripada sudut hadis dan seterusnya. Ada kitab-kitab, nama-nama kitab, nama-nama ulama. Baik, jadi itu berkenaan dengan Zam-Zam. Meskipun demikian, berbilangnya sumber riwayat, antaranya daripada Sa'id bin Musayyib dan Az-Zuhri, dua ulama hadis, boleh menopang kebenaran, ini menunjang kebenaran peristiwa sejarah sepanjang masalahnya tidak terkait dengan akidah atau syariat. Nazar Abdul Muttalib. Siapa Abdul Muttalib? Datuk Nabi SAW. Disebutkan dalam sebuah riwayat sahih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahawa dia mengatakan Abdul Muttalib bin Hashim pernah bernazar jika dia dikarniai 10 orang anak, dia akan menyembelih salah satu di antara mereka. Kenapa nak sembelih? Sebagai kurban terima kasih kepada Tuhan kerana beri dia anak banyak. Disyaratkan sampai 10. Ini nazar. Nazar bagus, nazar tak bagus? Nazar yang bagus lah. Mana dah bagus ni? Ini nazar jahiliyah jelas, nazar jahiliyah. Jadi mereka ingatkan, mereka kalau kasih satu kurban itu, mereka dapat mengekspresikan terima kasih mereka kepada Tuhan. Baik. Tapi kalau kita sembelih apa? Sembelih kambing sudah, kita makan. Baik, apabila ketika nazarnya dipenuhi atau terpenuhi, dia dapat 10 orang anak, dia lalu mengundi siapa yang wajib disembelih. Ada 10, dia tak cakap nak sembelih mana satu kan, dia nak nazar mana satu. Jadi dia pun nak mengundi siapa sembelih. Semua ambil paper kan ya, ada X ke pangkal ataupun ada nama, ada guncang-guncang. Setiap kali keluar nama siapa? Abdullah ibn Abdul Muttalib, iaitu bapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lama-lama dah tak ada orang lainlah. Maknanya mesti nak sembelih Abdullah, dan Abdullah ni pula adalah anak yang paling disayangi. Maka Abdul Muttalib lalu berkata, "Ya Allah, dia ni atau 100 ekor unta." Jadi boleh macam itu, nak nazar boleh apa? Boleh pandai-pandai pula ganti kan. Tapi 100 ekor unta bukan sebarangan. 100 ekor unta dengan 100 kereta besar-besar, 100 ribu punya, dia punya harga katnya zaman dahulu. Dan kalau kita lihat, kalau betul lapas ni ada, ya Allah, maknanya diorang ni percaya, kenal pada Tuhan yang bernama Allah. Memang orang-orang Quraisy kenal Allah, cuma mereka tak kisahkan ibadah mereka kepada Allah. Baik, setelah diundi antara Abdullah, sekarang undi kedua pula, iaitu antara Abdullah dengan 100 ekor unta. Undian keluar untuk 100 ekor unta, nasib baik. Kalau keluar pada Abdullah, tak tahu berapa pula dia nak kasih, 1000 ekor unta ke atau macam mana. Nah, ini semua diriwayatkan dalam riwayat yang sahih ke tak sahih? Riwayat yang sahih ke tak sahih? Dalam kitab tulis apa? Sahih, alhamdulillah, sahih. Jadi kita nak kena tahu lah. Jadi kalau kita dengar pun, kita tak berapa anu sangat. Dan kita boleh cerita kan, kita tak takut. Ada pun kita nak tengok sanad dia mana semua, awak kena kaji footnote dia, kena buka buku dia dan sebagainya lah, untuk lebih yakin. Tapi kalau kita percaya dengan doktor ni, dah terangkan dia memang khusus belak mengajar bab sirah dekat Universiti Baghdad 15 tahun, waktu belajar kat Universiti Madinah, insyaAllah boleh kita terima apa? Tahqiq dia, penelitiannya, kajiannya. Baik, menurut keterangan dua riwayat yang mursal dari Az-Zuhri dan Abu Mujlis. Mursal maknanya ada terputus sanadnya, ia tak kuat. Jadi ini semua disebutkan, orang tak tahu, tak faham. Yang mursal maknanya riwayatnya tak kuat. Jadi diterangkan. Sebab kitab ini bukan setakat cerita saja. Macam kitab-kitab lain lagi, macam kitab Berzanji, kasih semangat ke siapa semuanya. Sampai lagu-lagu kita tak faham lagi teruk. Kitab ini adalah kitab akademik, kitab ilmiah, sesuai untuk universiti sebenarnya. Jadi bahasanya akademik, dan dia amat perhatian tentang apa, tentang ketulinan apa ni sesatunya riwayat. Menurut keterangan dua riwayat yang mursal dari Az-Zuhri dan Abu Mujlis, nazar itu diucapkan ketika Abdul Muttalib sedang menggali sumur Zamzam. Waktu itu. Jadi sekarang nak pastikan bila nazar ni. Sebab kita nak tahu kisah ni bila berlaku. Mendengar hal itu, dia merasa sangat kecewa kepada kaumnya. Salah terjemah, okay. Bukan mendengar hal itu, tak payah mendengar hal itu. Nazar itu diucapkan ketika Abdul Muttalib sedang menggali sumur dan disakiti oleh kaumnya. Qad ishtaddal adha min qaumihi. Ketika dia menggali sumur dan disakiti oleh kaumnya. Baik, akan tetapi mengenai dalam rangka apa nazar tersebut diucapkan, terdapat jalur sanad lain, akan tetapi semuanya sangat lemah kerana sumbernya adalah Al-Waqidi, Ibnu Abu Sabrah dan lain-lain sebagainya. Jadi tentang dia detail tu taklah, yang penting dia punya nazar tu ada lah, tentang 10 orang lepas tu ganti dengan 100 ekor tu adalah, dan waktunya mengikut riwayat yang tak berapa kuat, bahawa ketika dia dapat zam-zam tu dan disakiti oleh kaumnya sebab apa, mereka merebutkan zam-zam tersebut. Tidak ada satu pun riwayat yang sahih yang memastikan kapan Abdul Muttalib bermaksud memenuhi nazarnya, yakni menyembelih Abdullah putranya sendiri. Akan tetapi sebuah riwayat da'if, lemah dari jalur sanad Al-Waqidi. Waqidi ni memang lemah riwayat-riwayatnya, tapi kitab dia memang banyak apa ni, riwayat tentang sirah. Jadi ada satu sanad yang lemah daripada Al-Waqidi menyebutkan bahawa hal itu dipenuhi 5 tahun sebelum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya Abdullah tu dah dewasa. Dah hampir nak kahwin. Ini bukan apa ni, masih muda lagi. Dan ini satu perkara lah, kalau kita nazar dah dapat 10 orang anak, kita nak sembelih, nak kurban satunya, biasanya dapat 10 je, baru lahir aja, kita dah mula undi lah siapa yang nak disembelih. Tapi kalau ikut satu riwayat yang lama lagi baru dia nak, dia nazar dah lama. Maknanya nazar dia sebelum 9 lah, sebelum 10 lah. Tapi dia nak tunai kan, dia nak bayar nazar ni lama lagi, 20 tahun agaknya. Jadi itu ikut riwayat ini. Jadi ada riwayat disebutkan, sebab tak ada riwayat sahih. Barangkali ini cocok dengan riwayat yang dituturkan oleh Musa ibn Uqbah dari seorang sahabat bernama Hakim ibn Hizam ibn Khuwailid al-Asadi, sepupu Khadijah. Dia mengatakan, aku dilahirkan 13 tahun sebelum tahun gajah. Ini bukan Nabi SAW, ini siapa? Sahabat ni, dilahirkan 13 tahun sebelum tahun gajah. Dia lebih tua daripada Nabi SAW. Dan aku memasuki usia akil baligh ketika Abdul Muttalib hendak menyembelih putranya Abdullah. Ya, ini lebih kurang 13 tahun dah boleh baligh lah. Jadi maknanya cerita sembelih Abdullah ni hampir dengan kelahiran Nabi SAW. Jadi ni cerita ni bukan waktu dapat yang Abdullah nak sembelih, tapi lama lebih lepas tu. Dah hampir-hampir dengan apa? Dilahirkan Rasulullah SAW. Jadi ini riwayat yang betul. Baik. Jadi boleh kita kuatkan antara satu dengan yang lain. Peristiwa kelahiran Rasulullah SAW yang telah digariskan oleh takdir ilahi membawa anugerah bagi ayah beliau Abdullah bin Abdul Muttalib. Allah rupanya berkenan menjaga kehidupan Abdullah dengan membatalkan keinginan ayahnya untuk menyembelihnya. Nah, ini juga satu tanda-tanda kenabian, satu irhasat. Nah, ini tanda-tanda akan apa ni, lahirnya Nabi SAW. Saya teruskan. Perkawinan Abdullah dengan Aminah. Bukti sejarah menyatakan bahawa sesungguhnya Abdullah bin Abdul Muttalib menikahi Aminah, Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zahra bin Kilab. Bani Zahra adalah bahagian dari suku Quraisy. Abdul Muttalib bernikah dengan Halah binti Wuhaib, dan Wuhaib adalah paman yang mendidik Aminah di rumahnya. Jadi ada kena-mengena eh, Khadijah ni dengan apa? Dengan Rasulullah SAW. Abdul Muttalib datuknya berkahwin dengan Hala binti Wuhaib. Wuhaib adalah pakcik yang jaga Aminah. Jadi ada kaitan yang kuat. Tidak ada riwayat sahih yang menceritakan tentang perkahwinan tersebut secara detail. Mahar berapa, buat kat Masjidil Haram ke, kat mana, sembelih berapa ekor unta ke kambing ke, tak sebut. Tidak ada riwayat sahih yang menceritakan tentang perkahwinan tersebut secara detail kerana pokok pembicaraan mengenai hal itu berkisar kepada Hisham Al-Kalbi, Abdul Aziz bin Imran dan Al-Waqidi lagi sekali. Yang menurut para ulama ahli hadis, mereka semua adalah perawi yang matruk. Matruk ni ditinggalkan, teruk sangat, tak boleh pakai terus. Ini adalah sifat yang amat buruk sekali yang digunakan oleh ulama hadis, matruk. Akan tetapi topik tentang perkahwinan dan pertalian, pertalian nasab keturunan sangat banyak sehingga tidak perlu sanad yang kuat. Jadi tentang mereka bernikah, berkahwin itu dah tak payah kita kaji lagi lah. Tak perlu sanad-sanad apa pun. Tapi detail-detailnya ada semua daripada riwayat yang lemah. Yang penting untuk kita apa sekarang ni, Nabi SAW bernikah dengan Aminah, habis, beres. Siapa? Abdullah. Abdullah dengan Aminah, bapa dan ibu Rasulullah SAW. Ada sementara kaum pendusta yang merangkai cerita sekitar Abdullah. Kaum apa? Pendusta merangkai cerita sekitar Abdullah secara berlebihan dengan membubuhkan nuansa kedongengan pada peristiwa kelahiran Nabi. Ini biasalah. Ini ada bau-bau apa? Bau-bau tarekat ni lah. Dia berdusta supaya nampak macam apa ni, sedap aja dengar cerita kelahiran Nabi SAW, maulid Nabi tu lah. Menurut mereka, seorang pelacur atau seorang perempuan nakal atau seorang dukun perempuan, perempuan dukun, atau seorang isteri simpanan Abdullah merasa tertarik kepada Abdullah dan menggodanya kerana dia melihat ada cahaya pada sepasang mata Abdullah. Awak nampak macam-macam perempuan. Sebab riwayatnya bohong. Jadi sekejap pelacur, sekejap apa, perempuan nakal kat dukun, perempuan isteri simpanan semua ada. Apa je orang boleh saiz pasal dia nak karang cerita. Tertarik dengan Abdullah sebab Abdullah daripada matanya ada apa? Ada nur, ada cahaya. Abdullah meninggalkan wanita itu, dia tak terpengaruh, dan menemui Aminah isterinya. Ketika Abdullah kembali lagi kepada wanita tersebut, perempuan tadi dah tak mau lagi dengan Abdullah. Sebab apa? Sebab dia punya apa tu, apa tu dia panggil tu, pelaris dah tak ada, cahaya dah tak ada. Kerana telah hilang setelah bertemu dengan Aminah. Cahaya tu masuk ke Aminah katanya. Allah. Di konon-konon cerita ni Nabi SAW ni datang daripada mana? Satu cahaya lah, Nur Muhammad tu kan. Ini semua adalah riwayat-riwayat yang palsu. Boleh tengok dia punya, dia punya footnote kat situ. Riwayat tersebut tidak jelas baik dari segi sanad maupun matannya. Siapa yang membandingkan dengan membaca berbagai riwayat lainnya akan tahu bahawa riwayat tersebut mengandung unsur kontroversial dalam menyebutkan siapa tokoh wanita yang menggoda Abdullah tu. Itu je tanda-tanda dia palsu. Satu kali disebutkan dia adalah wanita dari kabilah Haythamah. Kali yang lain disebutkan dia adalah wanita kabilah Asadiyah dari suku Quraisy bernama Qatilah. Dan kali lain dia disebutkan dari wanita dari kabilah Adawiyah namanya Laila. Macam nama pula. Nah, demikian pula tentang keadaan Abdullah sewaktu dia bertemu dengan wanita tersebut. Detailnya, kadang-kadang disebutkan Abdullah mengenakan pakaian yang lusuh. Tapi orang yang kena ada cahaya dekat dahinya tu, wanita tu tertarik. Suatu kali disebutkan bahawa Abdullah mengenakan pakaian yang indah. Jadi kalau betul, tak boleh ada macam ini punya apa, berlawan, bertentang-tentangan. Betapa pun keraguan-keraguan seperti itu harus dibuang jauh-jauh dari kajian sirah yang serius. Ini semua kita tak nak ambil Cukup Abdullah telah menikah dengan Aminah. Baik, Abdullah wafat. Sikit lagi, Rasulullah SAW tidak sempat melihat ayahnya yang meninggal dunia di Madinah. Itu dia tetap kemah juga dalam banyak tempat. Wafatnya bapaknya adalah di Madinah, di mana di rumah paman-pamannya, iaitu keluarga besar Adi bin Najjar. Jadi Nabi SAW daripada sebelah ibunya ada saudara mara dia di Madinah. Dan mereka kadang ziarah-ziarah kat sana lah. Setelah menyelesaikan urusan dagang di Madinah dan ketika bersiap-siap hendak pulang ke Makkah, Abdullah jatuh sakit lalu meninggal dunia. Jadi Abdullah pergi sana untuk apa? Untuk urusan dagang. Jadi waktu nak balik tu, dia meninggal dunia. Jenazahnya dikebumikan di sana. Tidak ada satu pun riwayat sahih yang menceritakan tentang peristiwa kematian ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Tak ada satu pun yang sahih. Semua yang menceritakannya adalah riwayat-riwayat yang sangat dhaif atau riwayat yang mursal dan dhaif. Mursal ni pun dhaif juga Tapi mursal ni dia ada terputus antara perawi dengan sahabat ataupun dengan Nabi SAW. Sahabatnya tak ada. Riwayat yang paling kuat adalah riwayat mursal dari Az-Zuhri. Dia mengatakan, jadi yang paling kuat bukan maknanya dia kuat tau, yang paling kuat dan di antara yang lemah. Jadi dalam ilmu hadis pun kita kena peka lah perkara-perkara seperti ini. Dah tak ada yang soalnya, kita terpaksa main-main dengan apa? Main-main dengan do'if lah. Jadi takkan kita ambil semua tu, kita saring juga yang paling kuat daripada yang yang lemah-lemah ni. Mudah-mudahan apa ni, kita, inilah cara akademik. Kalau tak boleh dapat yang sahih betul-betul, cari yang paling kuat di antara yang tak sahih dan kita tinggalkan semua. Nak lengkapkan gambar, nak lengkapkan cerita. Dia mengatakan Abdul Muttalib menyuruh putranya tersebut, siapa? Abdullah, bapa Nabi SAW, supaya membawakan dagangan kurma dari Madinah. Ditugaskan supaya bawa kurma dari Madinah. Dan di sanalah Abdullah meninggal dunia. Jadi urusan perniagaan yang khusus ini. Jadi walaupun dia tak kuat, tapi boleh tahan. Ini bukan berkena mengenakan akidah ke, fikir ke apa ke, hukum mahkamah haram. Bolehlah nak lengkapkan cerita. Tentang dia meninggal di Madinah, confirm. Tapi tentang apa ceritanya kat sana, inilah yang paling kuat kita ambil ini. Dan di sana adalah Abdullah meninggal dunia. Dan Aminah melahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kamar Abdul Muttalib. Ini kamar maknanya rumah. Bukan bilik Abdul Muttalib dia tinggal lah. Ini terjemahan lain lah. Kamar tu bilik kan. Tapi oleh kerana rumah tu kecil macam bilik, dia sebutkan macam bilik lah. Kujurat. Apa yang dikatakan Az-Zuhri tadi cocok sesuai dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Qais bin Makhramah, seorang sahabat yang menuturkan tentang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia ketika ibunya sedang mengandung Nabi. Jadi ini hadis sahih. Itulah pendapat popular yang diunggulkan oleh Ibnu Ishaq. Ya, Ibnu Ishaq kita katakan kontroversial, tapi tak mesti kita tolak. Kita dalam ketika ini kita terima. Al-Waqidi lagi dahsyat, matruh kan, tak boleh pakai. Tapi kita tulis nama dia juga dan Ibnu Ishaq. Sebab apa? Dia lemah-lemah pun kali ini riwayatnya sesuai dengan apa? Dengan riwayat yang sahih. Kita sebutlah, tak salah. Ini menunjukkan orang-orang yang matruh ni tak boleh pakai ni kadang-kadang apa? Kadang-kadang boleh pakai lah. Maksudnya kadang-kadang ada juga yang betul yang dia diambil. Dia lemah. Kadang-kadang maknanya dia ada juga yang betul. Tapi kita tak ambil daripada dia secara apa? Secara langsung. Kita tengok yang lain-lain dahulu. Kalau dia sesuai, baru kita ambil. Kita pilih-pilih. Macam orang juga lah. Ada orang tu, kalau orang tu memang berwibawa, cakap dia memang orang percaya. Dia cakap seorang pun orang percaya lah. Tak payah cerita lagi. Jadi kalau orang lain misalnya, dia punya sidekick lah. Selalu apa? Nak cakap, dia cakap selalu apa ni, menjaya tambah-tambah banyak eh. Sampai 2-3 pinggan nasi dia tambah. Jadi kita kena check dengan orang-orang yang seperti orang tadi ya. Kalau sama sesuai baru kita jadi biasa. Berbeza dengan pendapat Al-Kalbi, ini satu ulama sirah juga, dan Hawana Ibn Al-Hakam. Menurut mereka ketika Abdullah meninggal dunia, Nabi SAW sudah berusia 7 atau 18 bulan dan dilahirkan pula. Sementara itu Al-Waqidi punya pendapat sendiri mengenai usia Abdullah ketika wafat. Menurutnya saat itu dia berusia 25 tahun. Ini lagi dahsyat. Baik, jadi kita ambil yang mana? Kita ambil yang pertama lah, sebab dia sesuai dengan riwayat yang sahih. Menurut pendapat yang juga popular, Nabi SAW dilahirkan dalam keadaan yatim setelah ditinggal wafat oleh ayahnya. Kata Ibnu Kathir, predikat yatim ini menaikkan darajat beliau. Tafsir. Kita tahu dalam Quran pun ada disebutkan. Ada riwayat sahih yang menerangkan hal itu. Jadi kalau yatim maknanya bapaknya dah tak ada pun. Kalau yatim dalam bahasa Arab, bapak telah meninggal dunia. Kalau mak meninggal dunia, orang Arab tak panggil dia yatim lagi. Kita panggil yatim lah. Kita yatim eh. Kita boleh tulis yatim bin apa lah eh. Tapi bahasa Arab, mesti mati bapak baru panggil yatim. Sebab kalau dulu kita panggil yatim piatu lah. Tapi orang Arab, dulu kita sama aja yatim. Ada riwayat sahih yang menerangkan hal itu. Dan itulah pendapat yang dianut oleh Al-Waqidi. Ini Nabi SAW melahirkan dalam keadaan yatim. Ini bapak dia telah meninggal dunia. Al-Waqidi serta Ibnu Sa'ad, Ibnu Kathir dan ulama-ulama yang lain yang sepaham dengan mereka. Akan tetapi kata As-Suhaili, menurut sebahagian besar ulama, pada saat Abdullah meninggal dunia, Nabi SAW masih dalam ayunan, ini baru dilahirkan. Baiklah, ada khilaf lah. Panjang ada riwayat sahih yang menyatakan bahawa Nabi SAW dilahirkan dalam keadaan sudah yatim, maka itulah yang harus dijadikan sebagai pedoman. Yang lain kita dah tak tengok lagi lah. Pasal dari riwayat sahih kata macam ni. Ini disebutkan kerana nak terangkan tentang khilaf aja lah, tentang pendapat-pendapat berbeza yang ada. Jadi untuk kita nak ambil ni, jadikan pedoman, riwayat yang sahih dah cukup. Kendati pun hal itu menyalahi pendapat ramai ulama. Itu manhaj dia. Walaupun ulama banyak cakap lain, kita tak nak ikut ulama. Kita ikut riwayat yang sahih. Keyatiman Nabi SAW pula disinggung dalam Al-Quranul Karim. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia, ya Allah, mendapatimu sebagai seorang yatiman, yatim, lalu dia melindungimu. Itu Nabi Muhammad SAW. Ya, cukuplah apa ini sebagai sandaran. Ini terangkan tentang Nabi SAW melahirkan pada tahun Gajah dan seterusnya. Kita pun telah hilang setengah jam, tak apa. Yang ada ni mungkin itulah rezeki kita. Ada apa-apa soalan? Tak ada, kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanallah wa bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. dia akan serahkan biasanya tahu saya lah kepada orang mak dan bapa. Tengok umur lah, tengok tu pun tengok umur juga. Dan tu pun tengok macam mana lawyer apa ni, orang-orang lah yang apa ni yang pergi mahkamah. Dalam hal ini Allah saja yang tahu apakah yang kita mampu. Jadi lepas tu kita sekarang dah sadar bahawa ini tak boleh dilakukan, itu dah satu tanda baik. Kalau kita ada penyesalan di situ, dan Allah SWT tahu apa yang dalam hati kita, dan insyaAllah apa ni, kita hanya tinggal apa, minta dengan ikhlas dan jujur dan dengan amat mengharapkan Allah SWT mengampunkan kita. Ujian perhidupan ya. Ini adalah ujian dalam perhidupan. Ini adalah ujian. Tapi ini pun kalau kita bandingkan, ini musibah sebenarnya. Tapi kita bila ditimpa musibah, Nabi SAW contoh dia apa, kita tengok orang lain yang kena musibah yang lebih dahsyat. Ini anak tinggalkan kat tempat yang kita tahu masih boleh nampak lagi. Cita-cita tempat lain, cita-cita sinetron ke apa benda, anak dia dah, dia dah susah-susah, anak dia pas pada apa? Pada orang lain 10-50 tahun tak jumpa-jumpa, lagi dahsyat lagi. Cari satu negara tak jumpa. Itu kan satu cerita-cerita drama macam tu kan. Yang betul saya tak tahulah, saya tak tahu, saya tahu cerita yang tak, yang kan cerita-cerita lakonan saja. Tapi itu satu ibrah, satu teladan bagi kita bahawa orang lagi susah lagi. Ini pun kurang-kurangnya masih kita boleh jumpa, masih kita tahu lagi. Dan saya yakin masih lagi boleh apa, boleh jumpa kan, dan boleh buat sesuatu, boleh ajar, boleh apa semua. Itu tak akan dilarang oleh siapa-siapa sahaja. Itu hak seorang ini. Wallahu a'lam bissawab. Thank you.